Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Qala Syaikhun hafizahullah wa qala Imam Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di As-Sa'di. Berkata Imam Abdurrahman Nasir bin Abdul As-Sa'di di tafsir, di dalam tafsirnya, yaitu tafsir surat Al-An'am ayat ke-68 sampai 69, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ra'aital ladzina yakhudduna fi ayatina wa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairih wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ma'adzik ba'da zikra mal qawmi zalimin wa ma'ala alladhina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin zikra la'allahum yattaqun. Nah, dan apabila engkau melihat orang-orang Yahudun yang berbincang-bincang tentang ayat Allah, nanti dijelaskan oleh beliau, maka berpalinglah kalian dari, berpalinglah engkau dari mereka sampai mereka berbicara pembicaraan yang lain. Bisa jadi syaitan melupakan dirimu, maka jangan duduk setelah adanya peringatan, jangan duduk bersama kaum yang zalim. Dikatakan oleh beliau Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di di dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Al-Kalam Al-Manan, al-murad bil khawt, yang dimaksud dengan khaut di sini, ya, yang dimaksud dengan khaut yakhudun fi ayatina, ya, wal murad bil khaut fi ayatillah at-takallum bima yukhaliful haq, memperbincangkan ayat-ayat Allah, maksudnya berbicara dengan perkara-perkara yang menyelisihi kebenaran. Ya, menafsirkan Al-Quran seenaknya dengan pendapatnya, ra'yunya, seperti banyak dilakukan oleh Hizbiyah, oleh Khawarij, N11, yang menafsirkan yaqumus shalah, iqamatus shalah, mendirikan sholat berarti menegakkan, di sana bukannya mendirikan tapi menegakkan, kata mereka. Subhat maksudnya menegakkan daulah. Nah, penafsiran yang menyelisih al-haq, kebenaran, dan juga pembicaraan yang lain yang termasuk bid'ah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Min tahsinil maqalatil batilah, memperbagus ucapan-ucapan yang batil. Ini juga sama yakhuduna fi ayatillah. Wa da'watu ilaiha, menyeru kepada kebatilan ucapan-ucapan yang batil tersebut. Ini juga sama. Wa madha ahlaha, dan juga memuji-muji pelakunya. Memuji-muji ahlu bid'ah juga sama. Ini termasuk yakhuduna fi ayatillah. Berbicara tentang ayat Allah tanpa ilmu, menyelisih al-haq, memperbagus ucapan-ucapan yang batil, mengajak kepada ucapan yang batil, memuji-muji ahlul batil, ahlul bid'ah, ini juga sama yakhuduna fi ayatillah. Nah, wal'irad anil haq, dan juga berpaling dari kebenaran. Wal qadhu fihi wa fi ahlihi. Nah, termasuk yakhuduna fi ayatillah, menolak kebenaran dan juga mencerca kebenaran dan ahlul haq juga sama, yakhuduna fi ayatillah. Ya, menggibah ya ulama, mencerca ulama, ini juga sama termasuk ayat ini. Fa'amarallahu rasulah aslan wa ummatahu taba'an idza ra'aw man yakhudu bi ayatillah bi syai'in mimma dzakara atau mimma dzukira bil irad 'anhum wa adamu huduri majalisil khaidina bil batil wal istimrar ala dhalik hatta yakuna al bahthu wal khawdu fi kalami ghairi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sebagai pokoknya, asal usulnya, ya inilah pondasi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah. Berarti ada asalnya, ada pondasinya mentahdir tersebut. Makanya aneh kalau ada seorang nama ngaku-ngaku ahlus sunnah tapi pobi terhadap masalah tahdir. Ini kelompok ini tahdir, tahdir melulu, merasa benar sendiri seperti itu. Padahal masalah tahdir itu dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti alasannya, kan mereka bukan ahlul bid'ah. Nanti dijelaskan bahwasanya yang ditahdir itu bukan hanya ahlul bid'ah. Ya, yang termasuk yakhudun di sini siapa tadi dijelaskan? Takallam bima yukhaliful bilhaq, yang berbicara dengan apa yang menyelisih kebenaran. Apakah mentahdir mereka, memperingatkan mereka termasuk, apakah mereka ahlul bidah? Belum tentu, ya kan? Nah, wa min tahsinil maqalatul batilah, orang yang dia memperbagus ucapan-ucapan yang batil, yang menyeru kepadanya, yang memuji ahlinya, kemudian juga berpaling dari kebenaran, mencela al-haq dan alul haq, ini yang ditahdir. Al-ma'asi ahlul bid'ah masuk di dalamnya. Orang yang dia terus istimrar ala dzalik juga ditahdir. Jadi enggak mesti yang ditahdir melulu ahlul bid'ah. Wa ummatahu taba'an, dan juga memerintahkan umatnya sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintah oleh Allah. Idza ra'u man yakhudhu bi ayatillah, apabila mereka melihat orang yang memperbincangkan ayat-ayat Allah dengan sesuatu yang sudah disebutkan tadi, ima dia berbicara menyelisih ahlul kebenaran, ima dia berbicara menghias-hiasi kebatilan itu dibungkus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dalam mereka menipu umat, ima dia memuji ahlul batil, ima dia orang-orang yang berpaling dari kebenaran, orang-orang yang mencela kebenaran dan ahlul kebenaran. Allah perintahkan untuk menjauhi mereka. Bil i'rad anhum, diperintahkan untuk berpaling dari mereka. Wa adamu hudul majalis khaidina bil batil, dan tidak hadir di majelis-majelis orang-orang yang membicarakan dengan kebatilan. Nah, batil apanya? Orang yang dibaca Al-Quran dan Sunnah kok. Nah, gimana jawabnya? Jawabnya gimana jawabnya? Mereka itu kan membaca Al-Quran, kok batil gimana sih? Ini bacakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaskan baca kitab tauhid. Kok batil? Jawabnya gimana? Jawabnya, bukankah di dalam ayat ini yang ditahdir oleh orang, oleh Allah siapa? Orang yang berbincang, memperbincangkan ayat-ayat Allah. Ya kan? Ya iya, mereka justru karena membawa nama Allah, membawa Al-Quran, nama Al-Quran, membawa sunnah, membawa nama manhaj salaf, manhajnya Nabi Muhammad SAW, itulah sebab itu dia ditahdir. Karena dalam ayat ini apa kata Allah? Idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina. Mereka-mereka berbicara tentang ayat Allah. Ditahdir kenapa? Karena yang diberbicarakan tidak sesuai ya dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka menyeret kepada kebatilan, mereka menyeret dalil-dalil nusus Al-Qur'an was sunnah untuk mendukung ya subuhat mereka, ingin mendukung madhab mereka, mendukung keyakinan mereka, bukan dalam rangka menjelaskan al-haq. Nah, ya diperintahkan apa? Berpaling dari mereka, jangan hadir. Makanya para ulama ketika ada seorang mubtadi datang kepadanya ya, ingin membacakan ayat, tidak mau. Satu ayat saja, walau ayat, walaupun satu ayat. Datang orang belakangan hari merasa pede, merasa ya percaya diri, kebal. Yang pertama mengatakan, ah ini kan dengar Al-Qur'annya saja. Loh, para a'immah dulu memangnya mereka tidak mau mendengar itu apa? Al-Qur'an yang dibacakan oleh ahlul bid'ah. Iya, Al-Qur'an yang dibacakan oleh orang-orang yang menyimpang. Nah, yang mempunyai pikiran penyimpangan di dalam ad-din agama ini. Karena khawatir ya, yang namanya hati, yang namanya subuhat, hati itu lemah sedangkan subuhat itu menyambar-nyambar. Para a'immah orang sekarang merasa percaya diri ya, pakai perasaan, akhirnya nilainya pakai perasaan. Ah, itu kan karena ingin menang sendiri, ingin dikatakan benar sendiri, seperti itu. Na'udzubillah. Ya, itulah orang yang sudah tercelup dengan hizbiyah. Apa yang dikritik terhadap entah itu gurunya, entah itu pemikirannya, mesti menolak dengan perasaannya. Ah, oh, itu kan karena ingin iri. Itu iri aja, enggak tenar, seperti itu. Nah, Allah musta'an. Wal istimraru 'ala dzalik, dan terus demikian diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan mereka, tidak hadir di majelis mereka, terus demikian sampai ya dibahas, dibicarakan kalam yang lainnya. Tidak membicarakan agama karena dia bukan ahli, karena dia punya subhat ya, karena dia mempunyai penyimpangan yang meracuni umat. Nah, selanjutnya kata Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di rahimahullah, فَإِذَا كَانَ فِي كَلَامِ غَيْرُهُ زَالَ النَّهْيُ الْمَذْكُورُ فَإِنْ كَانَ مَسْرَةً كَانَ مَأْمُورًا بِهِ wa in kana ghairu dhalik kana ghairu mufid wala ma'murun bih. Nah, kata beliau, apabila ya dibolehkan idza kana fi kalami ghairi, hilanglah larangan yang disebutkan tadi. Artinya sampai berhenti, tidak bicara lagi tentang ayat-ayat Allah, tidak berbicara dari kebatilan, baru artinya sudah tobat. Iya, dia tidak berbicara itu lagi, dia rujuk kembali kepada sunnah, ya baru diterima. Nah, larangan itu hilang. Wa in kana maslahatun kana ma'muran bih wa in kana ghairu dzalik, dan kalau di sana adanya maslahat, iya pasti di sana adanya perintah. Iya, kalau tidak ada selain itu, kana ghairu mufid wala ma'mun bih, kalau enggak ada maslahatnya, iya tidak ada faidahnya dan tidak akan diperintah oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi mereka karena ada maslahatnya. Iya. Yaitu di antaranya wa fi dammil haut bil batil hattu 'alal ba'd. Wa nadhar wa munadhara bil haq. Iya. Karena di dalam celaan berbincang dengan kebatilan, di sana adanya nam al-hasu 'ala al-bahthi wan nadhar wa munadhara bil haq, adanya anjuran untuk membahas, melihat, iya munadhara, adanya nam mendebat dengan cara yang hak, dengan kebenaran. Ya, ketika ada yang berbicara seperti itu, ya, harus dibantah. Kalau tidak mau, tinggalkan, jangan hadir kepadanya. Tentunya orang-orang yang mampu melakukan hal tersebut. Iya, di antaranya kenapa ilat atau alasan hikmah di sana Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya dan juga umatnya untuk meninggalkan mereka-mereka yang berbicara kebatilan tentang agama Allah ini. Umma qala wa imma yunsiyannaka syaitan. Dan bisa jadi syaitan itu melupakan engkau. Ai bi anjalasta ma'ahum ala wajhi nisyan wal ghaflah. Yaitu syaitan akan melupakan kamu dengan kamu duduk bersama mereka, nanti syaitan melupakan dan lalai. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya larang, dan terbukti. Nah, pasti apa yang Allah larang ya ada maslahatnya. Di antaranya di sini ilat syaitan akan membuat lalai dan lupa. Tadinya garang, tuh itu bukannya alus sunnah, galaknya luar biasa kalau ngedengar, apalagi kalau ada orang yang berbicara tentang mereka, galaknya luar biasa. Tetapi ketika terkena kerai, cobalah lihat dulu. Akhirnya dia lihat, ternyata gini ya. Mulai melempem, tadinya macan, sekarang jadi kucing. Gitu. Tadinya ngeraung, galaknya luar biasa terhadap nisbiyah, terhadap bid'ah. Ketika dirayu, mau akhirnya dia terkena duduk, hadir. Ternyata. Tadinya macan jadi kucing. Ini bahayanya. Karena syaitan melupakan, membuat lalai. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taq'ud ba'da dzikra mal qaumiz zalimin." Maka jangan kamu duduk setelah adanya peringatan, duduk bersama kaum yang zalim setelah adanya peringatan. Yashmulul khaidina bil batil wa kullu mutakallim bi muharram aw fa'ilun lil muharram fa innahu yahrumul julus wal hudur inda hudul munkar. Ini dia. Jadi bukan ahlu bid'ah saja. Mencakup di sini kata Syekh, orang yang berbicara dengan kebatilan, maka jangan kamu duduk setelah adanya peringatan bersama kaum yang zalim. Siapa mereka? Al-kha'idina bil batil, orang yang mereka berbicara tentang agama Allah dengan cara yang batil, dan semua setiap orang yang berbicara dengan perkara yang haram atau melakukan perkara yang haram, maka sesungguhnya di sana haram untuk duduk-duduk hadir ketika terjadinya al-munkar, kemungkaran. Nah. Iya. Alladzi la yaqdiru ala ijalatih, yang sulit untuk nantinya. Ya, tidak mampu dia untuk menghilangkannya kalau sudah duduk, kalau sudah hadir. Hadan nahyu wa tahrim liman jalasa ma'hum. Dan ini larangan ini adalah dan haramnya bagi orang yang duduk-duduk bersama mereka. Wa lam yasta'mil taqwallah, orang yang dia tidak menggunakan takwanya kepada Allah. Bi an kana yusyarikuhum fil qaul amal muharram, karena sama saja dia akan ikut serta bersama mereka di dalam ucapannya, di dalam perbuatannya yang haram. Iya, teranggap dengan dia hadir justru dia menunjukkan, iya, secara tidak langsung setuju dengan kebatilan tersebut. Aw yaskutu anhum, atau dia diam. Iya. Dari mereka. Wa anil ingkar, diam untuk tidak mengingkari. Akhirnya jatuh seperti itu kalau dia hadir. Nah, apalagi nantinya terkagum-kagum. Nah. Wa in ista'mala taqwallah ta'ala bi an kana ya'muruhumul bil khair wa yahan wa yanhahum anish syarr wal kalam alladhi yasduru minhum fa yatarattibu 'ala dhalik zawal syarr aw takhfifih fa hadha laysa 'alayhi harat wa la itham. Na'am. Maka kalau dia menggunakan takwanya, dia melakukan, memerintah mereka dengan kebenaran atau kebaikan, mencegah mereka dari kejelekan, kemudian berbicara membantah mereka dari kebatilan yang muncul dari mereka, ya, maka hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya kejelekan dan minimalnya meringankan. Maka kalau kata ini kata Syekh, tidak mengapa, tidak dosa. Nah, tentunya di sini bagi orang yang dia mampu, takwanya, kemudian juga ilmunya. Nah, tapi yang ada justru kebanyakan terkena. Anak-anak gabung dengan mereka dalam rangka ingin menasihati. Alasannya seperti itu, tapi nyata kok malah ikut-ikut mereka. nah, ikut kebatilan mereka. Ya. Kalau orang yang dia mampu, dia bisa memerintahkan kebaikan, kebenaran, mencegah dari kejelekan, berbicara, ya, membantah mereka. Nah, yang akhirnya hilang kejelekan dan juga minimalnya ringan kejelekan itu. Iya. Wa li hadza qala wa ma'ala alladziina yattaquuna min hisabihim min syai' walakin dhikra la'allahum yattaqun. Ai walakin yudzakkirahum atau yudzakkirahum wa ya'idzuhum la'allahum yattaqun Allah ta'ala. Dan tidaklah mengapa terhadap orang-orang bertakwa, ya, wa ma 'alal ladzina yattaqun min hisabihim min syai', dan tidaklah ada kewajiban bagi orang yang bertakwa untuk menghitung mereka, menghisab mereka sedikit pun, akan tetapi sekedar memberikan peringatan agar mereka bertakwa. Akan tetapi agar mereka ingat, agar mereka diberikan nasihat, agar mereka mau bertakwa kepada Allah. Wa fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi an yasta'mil al-mudzakkir min al-kalam ma yakunu aqrab ila husul maqsud at-taqwa. Di sini adanya dalil bahwasannya sepatutnya bagi orang yang ingin memberikan peringatan, ia menggunakan ucapan yang nam akan lebih dekat, ya, dicapai tujuan at-taqwa. Wa fihi dalilun ala annahu idza kana at-tadhkir wal mu'ad mimma yajidul maw'udhu syarran ila syarrihi anna tarkahu huwal wajib li'annahu idza naqidul maqsud kana tarakahu maqsudan. Kemudian juga di sini juga adanya dalil bahwasanya apabila telah dilakukan peringatan dan sudah dinasihati, kemudian bertambah bagi orang yang dinasihati itu justru melakukan kejelekan kepada kejelekan yang lain, maka sesungguhnya wajib bagi dia meninggalkannya. Ya, karena apabila ditentang tujuan, maka ditinggalkan itulah tujuannya, akan tercapai tujuannya. Dengan ditinggalkannya, maka tercapailah tujuannya. Ya. Kalau ditentang, tujuannya ingin agar baik, lo malah jadi jelek, tinggalkan. Dan itulah sudah tercapai tujuannya, itu dengan meninggalkan kejelekan itu, maka ya sudah sampai nasihat kepadanya, nah, maka sudah tercapai tujuannya. Ya, enggak usah diladenin, tinggal. Ya, kalau tidak mau nurut atau dinasehati. Nah, dan insya Allah nanti akan dibawakan kalam ulama yang lain. Isya jam berapa? Jam 7. Ini baru jam 7. Ini jam 8. Yang mana yang benar ini? Ini jam 8. Yang itu. Isya jam berapa? Hah? Sudah masuk? Iya, sudah masuk. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal barakallahu. Ada yang terlupakan. Juga sebagai peringatan bagi santri-santri, terutama yang kecil. Iya. Kalau ada gambar-gambar kartun yang ada di jajanan Boboiboy, apa Boboiboy? Hah? Kartu-kartu itu dimusnahkan, yang ada di rumah maupun yang ada di pondok. Iya, karena ada surah. Iya. Ana tahu siapa yang sering jajan itu. Iya. dimusnahkan, enggak bermanfaat. Antum ditipu oleh apa? Produsen yang produk makanan. Beli makanannya kok malah diambil gambarnya buat apa? Ya kan? Di angan-angan begini, angan-angan itu ditipu. Ya, jangan mau dibodoh-bodohin antum, beli itu lagi, beli itu lagi. Nah, lagi termasuk ada hukum surah di sana, boboiboy, apalagi, jangan pura-pura nggak tahu deh, apalagi, tahu, apalagi Mar, pura-pura nggak tahu, apa? Apa Mi? Bobo apa? Apa katanya? Boboiboy apalagi tuh? Upin-upin dibakar. Dibakar ya. Santri yang besar kalau ada adiknya yang itu ambil buang dibakar. Dia nasihati dibakar. Nah, di rumah juga diusahakan dibakar. Buat apa? Enggak ada manfaatnya. Tafadhol barakallahu fikum.